Selamat malam semua ya. Bareng-barengnya Palapa ya. Kita enjoy lagi ya di sebuah lagu yang cukup enjoy bagi anda semua. Di sisiku, ay sayang.